Jelas ya tadi yang pertama wasil awi sunha asani hiwa ma asyahahu fi kuntuhul khulbuntama. Ya. Itu bahasanya ma di situ maknanya kullu dhamirin asyahahu yakni asyaha ha asani sehingga ma yang lebih tepat ma'tufnya kepada ha dan sani. Yang babitnya sani adalah sudah kita lewatkan ya. Itu agar dhamir yang boleh muttasil dan munfasil ini adalah yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan oleh fi'il atau isim yang selain apa? Nasikh. Kemudian kuntu babitnya apa ini juga sudah kita lewatkan ya, sudah kita lewatkan. Nah iwan babitnya kuntu apa? Babitnya kuntu lebih ringkas ini malah agar dhamir ini yang boleh muttasil dan munfasil datang sebagai khobar bagi kana ataupun akhwatnya kana. Ya meskipun kalau Abu Hayyan itu hanya membatasi pada kana saja. Abu Hayyan hanya membatasi pembahasan ini pada apa? Kana saja. Aitu babit dari kuntu agar dhamir yang boleh muttasil dan munfasil ini adalah ya, sebagai khobar baik kana atau salah satu dari apa temannya. Kemudian kalau babitnya khiltani apa ma? Ya agar dhamir ini yang boleh mutasil atau munfasil adalah yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan oleh apa? Fi'il nasikh min babi apa? Dhanna. Ya. Agar dhamir yang boleh mutasil atau munfasil ini adalah yang kedua ya, dari dua dhamir yang dinasabkan oleh fi'il pada babnya warna seperti khiltanihi khala babnya warna ya arabnya tadi jelas kadzaka khiltanihi kadzaka jaru wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam khiltanihi qusida lafdhu mubtada ya kalau di i'rab khiltanihi bagaimana i'rabnya khiltanihi fi'lun wa fa'il wa maf'ulaihi ya kan khala fi'il madh mabni ala sukun li ittisalihi bi dhamir rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni ala fath bi mahalli rafin fa'il nun lil wiqaya al yad dhamir muttasil mabni ala sukun bi mahalli nasbin maf'ulun bi awwal al ha dhamir muttasil mabni ala kasri bi mahalli nasbin maf'ulun bi thani. Demikian kalau kuntuhu bagaimana kuntuhu fi'lun wasfuhu wa khabaruhu ya kan kana fi'lun ma'al naqis ya ma'amni ala sukun liti salihi bi dhamiri rafin mutahari atta dhamir mutasil ma'amni ala dhamir mahali rafin ha? Ha'in ya ismu ya alham dhamir mutasil ma'amni ala dhamir mahali nasbin khabaru khabarnya al salni lebih mudah lagi kan salnihi fi'lun wa fa'il wa maf'ulai sa'ala. Kalau tidak erat, pakai salah. Salah fi'ilun

karena pahami, jangan hanya penulis enggak paham. Li jabrihi, karena yang marfu ini meskipun anqas, li jabrihi bikauni sudah tertambalkan kekurangannya ini, nakasnya ini, bikaunihi dengan keberadaan dhamir yang marfu ini, ka juz'il 'amil, seperti bagian dari 'amil. Fa'il kan seperti satu bagian dari 'amil. Nah, ini posisi ini yang menyebabkan dia tertambalkan dari kekurangan dia, sehingga tetap didahulukan. Jadi kalau yang bertanya dorobun kok didahulukan wawu dulu, padahal lebih ma'rifan lah, jawabannya bagaimana? Iya memang demikian. Jawabannya yang pertama dia marfu, yang kedua ya tertambalkan kekurangannya ini, kekurangan derajat wawu ini dengan keberadaan wawu ini sebagai fa'il, yang mana dia seperti satu bagian dengan fi'il. Ya. Fala yuhjazu al-mansubu anil ittisal, dan tidak terhalangi yang mansubnya dari yang muttasil. Ini tetap yang mansubnya muttasil. Ala asli dhamir, sesuai dengan asal dhamir. Jadi bisa digunakan yang muttasil, yang muttasil. Fala yuhjazu, tidak boleh dihalangi yang mansubnya dari muttasil ala asli dhamir, sesuai dengan asal dhamir. Bila mu'arid, karena di situ tidak ada yang menghalangi gitu ya, munfasil. Berbeda dengan tiga bab yang sudah lewat. Bikilafi ala bab as-salatah, bab yang tiga bab yang sudah lewat apa? Salmihi kuntu khilzan ini. Saya ulang lagi ya, kalau kurang paham atau belum tercatat. Babitnya adalah anjurfa ahadud bomiro ini, satu dari dua bomir itu marfu. Fiwari bab kana, fiwari babi kana, pada selain babnya kana. Contoh karborobuna, mereka memukul kami. Fas'aluna, pertanyaanlah kepada kami. Fayajibu ittisaluhuma, maka wajib keduanya muttasil. Wa taqdimul marfu', dan wajib mendahulukan yang marfu'. Wa in kana anqas, meskipun yang marfu' ini anqas derajatnya. Sim taqdim dari naqas wa naqsa. Naqsa. Kenapa? Lijabrihi dikaunihi kajus'il amil, karena kekurangannya tertambalkan dengan keberadaannya sebagai bagian dari amil. Lijabrihi dikaunihi kajus'il amil. Fala, boleh juga fala yahjizu al-mansub, maka ini tidak menghalangi yang mansubnya anil iktisal dari muttasil ala asl bomir, sesuai dengan asal penggunaan bomir. Ya, bila mu'arid, tanpa di situ ada yang menghalangi. Tidak ada penghalang kalau untuk yang mansubnya yang mutasil. Bikhilafi ala buah kasalatah, berbeda dengan tiga bab yang sudah lewat. Ya, berbeda dengan apa? Tiga bab yang sudah lewat. Ayo berbicara. Ya, kita lihat waqad dimin akhas, jelas ya. Qaddim fi'lu apa? Amri. Amri ala sukun. Waqusira liltiqai sakinaini ala khasa makulun lih. Ya. Kemudian fitisal jarum memajur muta'alak bi qaddim. Ya. Kemudian waqaddiman atau harfatin qaddiman fi'lu apa? Amri mabni ala fat fitisalihi bi nun taukid khafifah. Wa nun nun taukid khafifah harfun mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Nah, di sini wa fa'ilu dhamir musyattir fi wujuban naqdu anta ma isim apa? Simusul hanya sukun di mahali ya nasbin. Bagi makulun ini syita fi'lun wa fa'il, mana rabitnya? Hah? Mahdhuf takdirnya ma syi'tahu, apa yang kau inginkan untuk dahulukan. Fi'l shalih jar wa majrur muta'alli bi qaddiman. Ya. Jelas ini ya. Dahulukan yang lebih khusus ketika mutasil, dan dahulukan yang mana saja ketika munfasil. Tergambar kan? Ya, dhamirul mutakallimu akhassu min dhamiril mukhatab. Dhamir mutakallim lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatab bi akhassu min dhamiril ghaib. Dan dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaib. Fa in ijtama'a dhamiran mansuban ahaduhuma khass min al-akhar, apabila berkumpul dua dhamir yang mansub, ini yang mansub. Kalau tadi yang di atas yang satunya marfu ya,